Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-khamis أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة. أن يكون روي بالعنعنة ada satu jalan yang diriwayatkan hadis itu dengan cara an'ana, yani an fulan, itu maksudnya an'ana. Wasaqata minhu rajulun, dan hilang dari sanad itu seseorang. Dalla alaihi tariqun ukhra mahfudha, ternyata melalui jalan lain nampak bahwa ada memang yang jatuh, yang hilang dari sanad itu, yang melalui jalan an'anah. Dan melalui jalan mahfudah nampak bahwa ada yang hilang dari sanadnya. Wa mithaluhu, contohnya, marawahu Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami qala haddathana Abdullah ibn Wahab an Abdullah ibn Ayyash an Abi Abdurrahman al-Hubulli an Abdullah ibn Amr ibn al-As marfu'a. Perhatikan baik-baik. Marawahu Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami atau al-Huzami. Qala haddathana Abdullah ibn Wahab. Mulai dari sini an Abdullah ibn Ayyash an Abi Abdurrahman al-Hubulli an Abdullah ibn Amr ibn al-As marfu'a sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'a, ini ucapan Rasulullah. Man katama ilman aljamahullahu yawm al-qiyamati bilijamin min nar. Baik, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, ilmu syariat maksudnya, yang semestinya disampaikan, karena tujuan diturunkannya syariat ini untuk disampaikan, tidak boleh disembunyi-sembunyi. Barakallahu fiikum. Bukan ilmu secara umum. Barakallahu fiikum. Karena ilmu duniawiyah sama seperti urusan yang lainnya dari urusan duniawiyah. Jadi orang boleh memperjualbelikan ilmu duniawiyahnya. Barakallahu fiikum. Anda mau belajar apa? Belajar ngelas misalnya. Masuk sekolah ngelas antum bayar. Diajarkan. Tapi sekolah bagaimana menjadi tukang bengkel yang bagus misalnya. Anda belajar sekian bulan, sekian tahun dengan bayar. Barakallahu fiikum. Tapi ilmu agama ini, ilmu syariat ini, Anda tidak boleh memperjualbelikannya. Baik. Ketika Anda ditanya tentang ilmunya, maka Anda harus menjawabnya ketika Anda memiliki ilmunya. Baik. Kata Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, padahal dia ditanya tentang ilmunya. Tapi hukumnya ini, hukumnya itu, dia tahu, dia paham hukumnya, kemudian dia tidak menyampaikannya. Baik. Maka barakallahu fikum, dia akan dikekang nanti di hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Seperti ini, man katama ilman aljamahullahu yawmal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, dia ditanya tentang ilmu syariat ini, dia paham, dia tahu, dia mengerti, kemudian dia tidak mau menyampaikannya, maka dia akan dikekang dengan kekang api neraka nanti di hari kiamat. Barakallahu fiik. Akhrajahu Abu Nu'aim Al-Asbahani fi Du'afa an Ahmad ibn Bundar Al-Faqih qala haddatsana Abu Bakar Ahmad bin Abi Asim qala haddatsana Ibrahim. Baik. Warawahul Asbaq itu, Warawahul Asbaq ibnu Faraj, wa Abu Tahir ibnu Sarf, wa ghairuhuma an Abdullah bin Wahab, an Abdullah bin Ayyash ibnu Abbasin, an Abihi, an Abi Abdurrahman al Hubuli. Jadi ada yang jatuh, tapi ada yang hilang. An Abihi, yani Abbas. Barakallahu fiikum. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli bihi di hadal hadis barakallahu fiikum. An Abdullah bin Amr bin Al-As marfu'a wa huwa al-ashah. Dan yang mahfuz menunjukkan bahwa di sanad yang pertama barakallahu fiikum itu ada yang jatuh, ada yang hilang. Baik. Wa huwa al-ashah, dan ini yang benar barakallahu fiikum. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dengan sanad ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik. Wal Hakim, demikian juga Al Hakim wal Khatib fi tarikhihi wa Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Intinya hadis ini barakallahu fikum sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada jalan tertentu dengan cara anak-anak, tapi ada yang hilang sanadnya, ada yang hilang seorang rawi dari sanadnya barakallahu fikum. Di mana hilangnya? Antara siapa? Baik, antara baik Abdullah bin Ayyash ibnu Abbas. Baik. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli. Semestinya di sana ada an abihi. Barakallahu fiikum. An abihi dari ayahnya, ayahnya Ayyash yakni Abbas. Ayyash bin Abbas afwan. An Abdullah bin Ayyash ibnu Abbas yakni Ayyash ibnu Abbas. Ala kulli hal barakallahu fikum, ini ilmu yang kita dapatkan sekaligus fikih yang kita dapatkan, yakni mangkata ma ilman barakallahu fikum, barang siapa yang menyembuhkan ilmu dari ilmu-ilmu syariat ini barakallahu fikum, perkara halal haram dan seterusnya dari ilmu syariat, dia ditanya tapi dia tidak mau menyampaikannya, dia menyembunyikannya. Al jamahullahu yaumil qiyamati bil jamin minna. Baik. Allah akan mengikatnya dengan tali kekang api neraka nanti di hari kiamat. Dikekang dia di mulutnya barakallahu fikum. Baik. Ini ilmu agama, adapun ilmu duniawiyah bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara begitu dan begini. Baik. Kemudian dia mengatakan tidak mau kecuali antum bayar. Maka tidak mengapa, itu urusan duniawiyah barakallahu fikum. Baik. Bagaimana membuat kue, bagaimana macam-macam. Bagaimana bikin benda ini, bagaimana bisa ini. Kemudian dia tidak mau menyampaikannya kecuali dengan bayaran. Lah wa sabi. Barakallahu fikum. Tapi kalau ilmu agama, ini adalah sesuatu yang memang harus disampaikan. Barakallahu fikum. Harus disampaikan. Wallahul musta'an. Baik. إلى هنا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.